Kepada kita ketika dilahirkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti kita tidak akan mampu. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Wa in ta'uddu ni'matallah bi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam la tuhsuha. Kalau seandainya kalian berusaha menghitung-hitung nikmat Allah dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, dengan wujudnya Nabi Muhammad SAW, la tuhsuha, kalian tidak akan mampu bisa menghitung. Coba kita hitung salah satu daripada jutaan atau mungkin miliaran nikmat ketika kita dijadikan sebagai umat Rasulullah SAW. Diceritakan dalam kitab Khasa'is Ummah Muhammadiyah karangan Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, umat-umat terdahulu apabila melakukan dosa langsung tertulis di wajahnya dosa yang dilakukan. Siapa yang berzina tertulis di wajahnya bahwa dia orang yang berzina. Orang yang mencuri tertulis di wajahnya bahwa dia seorang pencuri. Tapi umat Rasulullah SAW, sejelek apapun, sebanyak apapun dosanya, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ditutup sama Allah. Ketika umat-umat terdahulu bukan saja gerak-geriknya, bukan saja perbuatannya yang dihitung dosa, sampai lintasan hati, jika lintasan hati itu jelek, berniat buruk, maka akan dihitung dosa. Kerentek di hati mau maksiat, kerentek di hati mau berbuat dosa, dihitung dosa. Tapi umat Rasulullah SAW, walaupun timbul lintasan hati yang jelek, niat yang buruk, selama tidak dilakukan, tidak dihitung dosa. Subhanallah, ini nikmat berapa yang kita dapatkan? Dimudahkan oleh Allah, dirahmati oleh Allah umat ini. Kalau di zaman dahulu ada orang salah ucapannya atau mengkritik syariat, dan nunggu di akhirat oleh Allah langsung dirubah wajahnya menjadi wajah Injil. Dirubah wajahnya menjadi wajah keleng babi. Keliru ngomong, urusan agama, urusan syariat, menentang agama Islam, langsung dirubah wajahnya menjadi wajah babi. Ahok sudah berubah jadi babi. Tapi saat dulu jadi babi. Subhanallah. Sampai-sampai dikatakan oleh para ulama, bukan lagi orang Islam dapat rahmatnya Nabi, umat Islam saja yang dapat rahmatnya Nabi, sampai orang kafir dapat rahmatnya Nabi. Orang kafir dapat rahmatnya Nabi. Bahkan dalam satu riwayat Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki menyebut, sampai-sampai, ya, ini luar biasa, kita punya Nabi, ini Nabi yang termulia. Sampai-sampai setan pun dapat rahmatnya Nabi. Setan yang terkutuk, makhluk yang terburuk di muka bumi ini dapat rahmatnya Nabi. Apalagi umatnya, apalagi orang yang cinta kepada beliau, pasti-pasti akan mendapatkan rahmat Rasulullah. Sehingga malaikat turun membelah dada Rasulullah SAW. Sebagian ulama berpendapat malaikat membelah dada Nabi untuk membersihkan kotoran. Dibersihkan dari kotoran hati Nabi. Oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dibantah. Bukan hatinya Nabi dibersihkan dari kotoran, karena Nabi hatinya tidak ada kotoran. Wa ma akhrajal amla an qalbihi ada walakinnahum zaduhu tuhran ala. Bukan dibersihkan daripada kotoran, tapi sudah bersih, semakin dibersihkan, semakin disucikan. Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki rahimahullah, beliau berkata, wata'a fi qalbi ma'nan akhar, terlintas di hatiku tafsiran yang lain, yaitu bahwasanya malaikat membedah dada Nabi bukan untuk membersihkan hati Nabi, tapi ikhraju haddi syaitan min rahmati. Tapi malaikat membelah dada Nabi untuk mengeluarkan bagian kasih sayang Nabi terhadap setan. Apalagi umat. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, kadang saya heran kalau ada orang yang tidak cinta sama Nabi, tidak rindu sama Nabi, tidak kenal dengan sejarah Nabi. Heran. Kenapa Rasulullah SAW sebelum kita terlahir di muka bumi ini, Nabi itu sudah cinta dan rindu kepada kita. Makanya dikatakan kasih sayang Nabi ini lebih besar daripada kasih sayang orang tua. Kalau sudah jasa orang tua tidak bisa dibalas, apalagi jasanya Rasulullah. Makanya kita baca sholawat, baca maulid, bukan untuk balas jasanya Nabi. Bukan, kita tidak bisa balas jasanya Nabi. Tapi sekedar kita baca maulid ini untuk menyenangkan hati. hati Rasulullah SAW. Nabi SAW sebelum kita lahir di muka bumi ini sudah cinta dan menangisi umatnya. Kalau orang tua cinta kepada anaknya setelah terlahir di muka bumi ini, Rasulullah SAW cinta kepada umatnya sebelum umatnya terlahir di muka bumi ini, ribuan tahun yang lalu. Pada suatu saat Nabi SAW duduk bersama para sahabat. Ketika itu Nabi SAW menundukkan kepalanya. Para sahabat melihat mata Rasulullah SAW meneteskan air mata. Heran para sahabat. Mayukiki ya Rasulullah, apa yang membuat engkau menangis? Apa yang membuat engkau sedih? Kemudian Nabi menjawab, aku merindukan saudara-saudaraku. Aku sangat merindukan saudara-saudaraku. Dijawab oleh para sahabat, ya Rasulullah, alasna ikhwanu, kami ini saudara-saudaramu. Kami rela mati demi engkau, wahai Rasulullah. Kami siap mati untuk engkau. Dijawab oleh Rasulullah SAW, bal antum ashabi. Kalian ini sahabat. Kembali para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa mereka itu yang engkau tangisi, yang engkau rindukan, alangkah beruntungnya mereka, siapa mereka wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, unasun ya'tul ba'di, akan ada orang-orang yang hidup setelah aku wafat. Amanu bi walam yarawni, mereka beriman kepadaku padahal mereka belum pernah melihat aku. Mereka cinta kepadaku padahal mereka belum pernah memandang wajahku. Kalau para sahabat membela Rasulullah mati-matian karena memang para sahabat melihat wajah Rasulullah. Tapi kalau ada orang yang belum melihat wajah Nabi, beriman kepada Nabi, cinta kepada Nabi, tidak salah kalau Nabi rindu kepada mereka. Siapa yang dirindukan, yang dicintai, yang ditangisi? Kita ini. Siapa lagi? Kita sebagai umatnya. Kalau sudah Nabi cinta, rindu, menangisi kita, pertanyaannya bagi kita, kapan kita pernah menangis karena Rasulullah? Kapan kita pernah termenung, merindukan Rasulullah? Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, tidak ada hal yang mustahil. Semakin dekat dengan hari kiamat, Allah subhanahu wa ta'ala membuktikan rahasia-rahasia daripada Al-Quran dan hadis. Bagi kita yang dulu tidak masuk akal, di zaman ini akan menjadi masuk akal semuanya. Beberapa tahun yang lalu ditemukan salah satu pohon di Jawa Tengah, Indonesia. Pohon ini walaupun tidak hujan meneteskan air dari ranting-rantingnya, dari daun-daunnya. Tidak cukup seperti itu, kalau didekati terdengar suara tangisan dari pohon ini. Terdengar suara tangisan, dan semua orang bisa mendengarkan suara tangisan tersebut. Ini membuktikan salah satu riwayat sahabat. Para sahabat ketika di masjid sering melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah. Ketika itu Nabi berkhutbah berpegangan dengan pohon kurma. Setiap kali Nabi berkhutbah berpegangan dengan pohon kurma. Salah satu sahabat punya usulan wahai Rasulullah. Sebagian dari kami pandai membuat mimbar. Kami akan buatkan mimbar yang bagus untukmu. Akhirnya dibuatkan mimbar yang bagus dan baru untuk Rasulullah. Ketika ada mimbar yang baru, Rasulullah berkhutbah di atas mimbar yang baru. Ditinggalkan di rumah. Ketika tengah-tengah Nabi berkhutbah, terdengar suara tangisan yang sangat keras. Para sahabat noleh ke kanan, tidak ada yang menangis. Ke kiri tidak ada yang menangis. Depan belakang tidak ada yang menangis. Semasjid tidak ada yang menangis manusia. Ketika dicari asal suara tangisan tersebut, ternyata suara tangisan itu dari pohon kurma. Bahkan dalam satu riwayat, sahabat yang berada di luar masjid dengar suara tangisan itu. Subhanallah, Nabi SAW turun dari mimbar yang baru mendekati pohon kurma itu. Kemudian beliau bersabda, wahai para sahabatku, pohon kurma ini tidak tahu aku tinggal sebentar saja. Pohon kurma ini menangis ketika aku tidak memegang lagi ranting dan dahannya. Pohon kurma ini tidak mau berpisah dengan Rasulullah. Menangis ketika ditinggal oleh Rasulullah SAW. Tidak mau pisah dengan Nabi. Sehari saja ditinggal sama Nabi. Kangen, rindu. Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu beliau mengatakan, wahai umat Rasulullah, wahai manusia yang punya akal, yang punya perasaan, al-jid'u tahinnu ila Rasulillah. Bayangkan pohon, sebatang pohon rindu sama Rasulullah, cinta kepada Rasulullah. Wa antum ahak antahinnu ilaih. Kalian lebih pantas kan sama Rasulullah. Kemudian Nabi SAW bersabda, wahai para sahabatku, seandainya pohon kurma ini tidak aku pegang, dia akan menangis sampai hari kiamat. Kita ini sudah tidak ketemu Nabi, tidak melihat Nabi, tidak bermimpi Nabi, berapa tahun tidak pernah nangis kita. Ya Allah, saya tidak pernah dikunjungi Nabi, saya tidak pernah bertemu dengan Nabi, saya tidak pernah kelihatan Nabi, tidak pernah kita nangis. Paling-paling kita sedih, susah, ya Allah, seminggu ini saya tidak megang uang. Betul. Ya Allah, umur saya segini belum dapat jodoh. Ya Allah, teman saya punya sepeda motor, semua saya masih mancalik. Sedih urusan dunia, sedih urusan nafsu. Tidak pernah kita sedih urusan akhirat, tidak pernah. Tidak pernah sedih urusan Nabi Muhammad SAW. Saya kok belum memimpin Nabi. Kenapa saya ini? Apa saya kurang ibadah? Apa saya kurang salawat? Aneh zaman sekarang ini. Ada salah satu ulama yang anaknya meninggal. Subhanallah, karena anaknya meninggal, sakota datang semua takziah. Takziah semua sakota. Ramai. Ngamuk ini si ulama. Saya heran sama kalian ini. Anak saya mati takziah semua. Podo-podo saya tidak sholat jamaah kemarin, tidak ada yang takziah. Padahal musibah dalam agama itu lebih dahsyat daripada musibah dalam dunia. Gempa, banjir, tidak ada apa-apa nih dibanding duit anak dan sembahyang. Lebih baik rumah gempa hancur daripada punya anak dan punya akhlak. Kalau sudah urusan dunia kena musibah bingung, urusan akhirat kena musibah tak bingung, anaknya kena cacar bingung, anaknya pacaran tak bingung, anaknya lorong weteng digawanya dokter, anaknya penyakitan hati tak digawanya gini ulama. Kenapa? Karena kita masih menganggap musibah dunia itu lebih besar daripada musibah agama. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, yang kita pikirkan sekarang ini semuanya urusan jasmani. Kenapa? Karena kiblat kita ini ke televisi. Yang kita beri makan, yang kita hias, jasmani semuanya. Badannya berusaha dihias, pakai jam tangan yang bagus, cincin yang bagus, kalung yang bagus, pakaian yang bagus, pakaian hati namanya sudah kamu hiasi dengan takwa, dengan ilmu, dengan akhlak. Jasmania sudah dikasih makanan-makanan yang enak, yang lezat. Rohanimu sudah kamu beri makan atau belum? Dikatakan di kitab Ihya, kalau 3 hari hati itu tidak diberi zikir, tidak diberi ilmu, akan mati. Nah, kita ini sudah berapa hari, berapa bulan hati ini kosong dari ilmu, kosong daripada zikir, mati hatinya. Makanya lebih utamakan hati daripada jasmani. Lebih utamakan batin daripada zahir. Kembali ke masalah tadi, cerita tadi, bahwasanya sebatang pohon kurma rindu kepada Rasulullah SAW. Ada salah satu cerita yang berkesan dalam hati. Luar biasa cerita ini. Kalau kita cerita zaman-zaman dahulu, kadang-kadang kita punya persepsi, punya anggapan, ah itu zaman dulu. Ini di zaman sekarang. Beberapa tahun yang lalu, ada beberapa ulama berziarah ke makam Rasulullah SAW. Rombongan. Di antaranya Syekh Hasan Muhammad Rasyad rahimahullah. Pada waktu itu kendaraannya masih onta. Karena sudah dekat dengan Madinah, kelihatan itu lampu-lampu kota Madinah, kubah hijau kelihatan dari dulu. Yang namanya onta, kalau jalan kan lama-lama itu lemak-lemak ya. Tapi subhanallah, ketika lihat lampu di kota Madinah kubah hijau, cepat menjalani kota. Sampailah dekat dengan makam Rasulullah SAW, para ulama ini turun daripada tunggangannya, turun dari untanya. Untanya diikat. Karena tidak boleh dibawa masuk ke dalam, diikat untanya. Ketika para ulama ini turun, sedang menuju makam Rasulullah, dilihat onta itu berok. Kuyangkan kaki tangannya onta ini, bergulung-gulung badannya, seakan-akan onta ini enggan ditinggalkan, minta diajak ziarah makam Rasulullah, punya perasaan rindu kepada Rasulullah SAW. Seakan-akan jangan tinggalkan saya, bawa saya bertemu dengan Rasulullah, bawa saya bertemu dengan Nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia karena unta tadi menjerit dan menggerak-gerakkan badannya, kembali dari para ulama termasuk Syekh Hasan Muhammad Masyaf. Dilihat unta tadi, enggak taunya unta tadi mengangkat kepalanya, dilihat meneteskan air mata. Subhanallah. Nangis ini unta. Nangis karena enggak diajak ziarah makam Nabi. Kangen sama Rasulullah. Kata Syekh Hasan Muhammad Masyaf, lihat ini. Unta saja punya perasaan rindu, kangen sama nabinya. Nah kalau kita manusia umatnya nabi, gak kangen, gak rindu sama nabi, umat macam apa kita ini? Kadang maaf-maaf, sehari semalam kita gak baca salawat kepada nabi. Ini dikatakan umatnya nabi, gak baca salawat sama sekali. Mainan HP, nonton televisi, update status. Dikatakan dalam hadis, tidak ada umatku yang paling buruk melebihi umatku yang tidak pernah baca salawat kepadaku. Orang yang tidak pernah baca salawat kepadaku adalah orang yang paling jelek, paling pelit, paling buruk. Oh, karena itu, mari sekarang ini bulan Rabiul Awal, bulannya Rasulullah SAW. Tingkatkan sholawat kepada Nabi. Jadikan sholawat kepada Nabi ini bukan beban bagi kita, tapi hiburan bagi kita. Jadikan sholawat ini kesenangan. Jadikan sholawat ini kebiasaan kita. Setiap duduk baca sholawat, berdiri baca sholawat, diisi hidupnya dengan membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah kami orang-orang yang gemar membaca salawat. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah kami umat-umat Rasulullah SAW yang cinta kepada beliau. Ya Allah, bukalah hati kami, ya Allah. Bukalah hati kami, ya Allah. Bukalah hati kami untuk cinta kepada Rasulullah. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah Nabi Muhammad orang yang paling kami cintai di dunia ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, bersihkan hati kami dari segala kotoran dosa, ya Allah. Dari najisnya maksiat, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, pertemukan kami dengan Rasulullah, ya Allah. Pertemukan kami dengan Nabi Muhammad, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah kami sebagai orang-orang yang selalu membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rabb, jika kami tidak bisa bertemu dengan Nabi di dunia ini, ya Allah, jangan Engkau haramkan kami bertemu dengan Nabi di akhirat, ya Allah. Ya Allah, jika tidak mungkin kami bertemu dengan Nabi di dunia karena dosa kami, ya Allah, karena maksiat kami, ya Allah, jangan Engkau halangi kami bertemu dengan Rasulullah di surga, ya Allah. Ya Allah, amin ala hubbi, ya Allah. Hidupkan kami atas dasar cinta kepada Nabi, ya Allah. Matikan kami dalam keadaan cinta kepada Nabi, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, anak-anak kami, ya Allah, jadikanlah mereka anak-anak yang berbakti, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, anak-anak kami, ya Allah, di zaman ini, ya Allah, ihfadhum, ihfadhum, jaga mereka, ya Allah. Ihfadhum min kulli aliyah, jaga mereka dari segala cobaan, dari malapetaka, ya Allah. Jaga mereka dari maksiat, ya Allah. Putri-putri kami, ya Allah, jaga mereka, ya Allah. Jaga aurat mereka, ya Allah. Ya Allah, jangan sampai mereka disentuh dengan laki yang bukan mahramnya, ya Allah. Jaga kesucian mereka, ya Allah. Jaga kehormatan mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, anak-anak kami, ya Allah, jaga dari segala maksiat, ya Allah. Lindungi mereka, ya Allah. Ya Rabb, orang tua kami, ya Allah, ampuni dosa mereka, ya Allah. Ampuni dosa mereka, ya Allah. Orang tua kami yang sudah wafat, ya Allah, terangi kubur mereka, ya Allah. Terangi kubur mereka, ya Allah. Jadikanlah kubur mereka surga, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb. Husnul khatimah permintaan dulu, ya Allah. Husnul khatimah permintaan kami, ya Allah. Jangan Engkau akhiri hidup kami kecuali dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah lisan kami, ya Allah. Di akhir hayat kami, ya Allah, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahyina 'alaiha ya hayy wa amitna 'alaiha ya mumit wa ba'athna 'alaiha ya ba'id wanfa'na warfa'na biha yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah biqalbin salim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.